بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bagi manusia itu berpasang-pasangan. Dan ini merupakan tanda-tanda tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, lahirnya sebuah rumah tangga ini juga merupakan anugerah nikmat yang besar kepada seorang muslim tentunya. Oleh karena itulah kita harus berusaha mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang suami sebagai kepala rumah tangga, seorang istri sebagai penanggung jawab atas harta dan rumah suaminya. Oleh karena itu, mengenal tentang permasalahan ini adalah dalam rangka untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, di antara bentuk daripada ihsanul usrah, mempergauli keluarga dengan baik, adalah kata muallif di sini, wa min dzalik talaqatul wajh wa bashashatihi. Di antara mempergauli istri dengan baik, yakni adalah talaqatul wajh. Selalu seorang suami itu menampakkan wajah yang ceria dan wajah yang berseri-seri. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa anta kallama akhaka wa anta mutabassit ilayhi biwajhik fa inna dhalika minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian meremehkan dari sebuah kebaikan. Wa antakallama, dan agar engkau selalu berusaha berbicara dengan saudaramu dalam kondisi wajah itu ceria. Kenapa? Baina dzalika minal ma'ruf. Karena yang namanya bercakap-cakap berbicara di hadapan saudara kita sendiri dalam kondisi wajah yang ceria, berseri-seri, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ma'ruf, termasuk jenis daripada hal yang ma'ruf, perkara yang baik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara yang baik di hadapan seorang istri, atau sebaliknya seorang istri berbicara di hadapan suami dengan bahasa yang thayyibah, ini adalah aghla, sesuatu yang sangat bernilai, berharga pada beberapa keadaan-keadaan tertentu. Naam, bahkan itu merupakan perhiasan yang sangat bernilai, lebih bernilai dari pakaian yang mewah atau baru. Kenapa para pendengar sekalian? Karena kalimat yang thayyibah, kelembutan dalam berbicara, itu merupakan ungkapan, ungkapan tentang rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Ya, sesuatu yang terpendam di dalam hati, dalam kalbu, dia tampakkan dengan nampak wajah yang berseri-seri. Naam, karena sulit, kadang orang mengatakan cinta, tapi nampak wajahnya tidak menampakkan cinta. Jutam terus. Mesengut ya. Mesengut terus. Suka dan sedihnya tidak bisa dibedakan. Maka nampak bukti bahwa orang itu cinta, itu akan nampak dari raut wajahnya. Ya, biasanya seperti itu. Karena itu, kalau seorang suami selalu tersenyum manis di hadapan sang istri, maka ini sebagai luapan yang terpendam dari rasa cinta. Seorang suami begitu murah senyum kadang hanya di awal-awal masuk ke dunia pengantin baru kadang. Ya, murah senyum, gampang senyum. Tapi kadang kalau sudah lanjut lama, kadang senyumnya jadi apa? Jadi mahal. Padahal barakallahu fikum, hal ini termasuk hal yang ma'ruf. Sebagaimana kadang makanan atau roh itu sangat membutuhkan adanya kelezatan, bimbingan ilmu. Demikian pula barakallahu fikum, jiwa manusia membutuhkan sesuatu yang melunakkan hati. Di antara upaya itu adalah kalamun thayyib. Karena itu seorang suami bersyukur kepada Allah, ya, ketika sang istri menyiapkan hidangan, makanan di pagi harinya atau di malam harinya, di saat dia pulang dari tempat kerjanya butuh makan, tersedia sudah makanan di meja makannya. Ya, bersyukurlah atas nikmat Allah. Berikan senyum, pandangan yang menyenangkan. Masya Allah, hari ini masakannya luar biasa. Masya Allah, ini masakan yang lezat. Ya, tampakkan sebagai bukti rasa sayang atas apa yang telah diberikan oleh istri kita. Tampakkan wajah yang ceria. Karena yang demikian itu, barakallahu fikum, salah satu di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inistahahu akalahu wa in karyahu tarakah. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencaci maki makanan yang dihidangkan untuk beliau. Tidak pernah sama sekali mencela makanan. Inistahahu akala. Kalau dia suka, dia makan. Jika tidak suka, dia tinggalkan. Itulah akhlak perangai yang ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan istri-istri beliau. Ya. Luar biasa. Kalau memang suka ya dimakan. Tayyib. Kalau tidak suka ya jangan dicela. Itulah akhlak yang ada pada diri beliau. Yang penting bagi kita sebagai suami untuk selalu memberikan sesuatu yang terbaik kepada istri kita. Walaupun kita ketika makan itu sambil menahan rasa yang bermacam-macam, tampakkan wajah yang apa? Yang ceria. Loh, kenapa Mas mesem-mesem terus? Padahal nano-nano ya rasanya. Rasanya nano-nano benar. Gimana Mas? Kok senyum-senyum terus? Ah, kasih senyum aja. Karena sudah dimakan, ya sudah. Nah, tersenyum. Kata Nabi, "Fattaqun nar walau bisikki tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Kalau kamu bisa selamatkan wajah kamu dari api neraka walaupun sedekah separuh dari kurma. Kalau tidak dapat, ya kalimat yang baik. Ya. Di situ jangan jujur. Rasanya gimana Mas? Enak sekali. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa dalam tanda petik. Asinnya nih. Dan. Ya itu ya, namanya mengungkapkan rasa yang berbeda. Tapi hakikatnya ingin menampakkan saya tetap mencintai makanan ini. Walaupun hakikatnya rasanya nano-nano katanya tadi. Gitu ya. Itulah. Dan ini termasuk kebaikan. Ya. Kebaikan yang dalam wujud adalah kalimat thayyibah. Ya. Dalam rangka untuk berusaha menjaga keutuhan, kebaikan hubungan antara suami istri. Demikian pula sebaliknya, seorang istri barakallahu fikum di hadapan suaminya. Tayyib. Berusaha untuk bermurah senyum, ya, berikan senyum yang manis di hadapan suami, karena sang suami sangat membutuhkan pelayanan, ya, yang demikian itu, mendengarkan lembutnya suara istri, ingin mendengarkan kalimat yang thayyibah dari sang istri, ingin mendengarkan kalimat syukur dan terima kasih atas kebaikan yang telah diupayakan untuk istrinya. Ya. Ketika bertemu, dia ingin bertemu dengan orang yang dia cintai dan dia kagumi. Ya. Nah, karena itu, berikanlah kalimat thayyibah. Jangan meremehkan. Walaupun sekedar dia itu, barakallahu fikum, memberikan senyum manis. Ya. Jangan sampai ada suami pulang karena bawa oleh-oleh, mukanya kecut. Tapi kalau suaminya pulang, bawa oleh-oleh banyak, sekeranjang, wah senyum terus. Nah, jangan seperti itu. Entah dia membawa oleh-oleh ataupun tidak, disyukuri kepulangnya itu sudah suatu nikmat. Itu sebuah nikmat. Ya, terlebih kalau dia membawa cangkingan, nah, banyak lagi, walhamdulillah, ya, sebab banyak kadang wanita itu senyum kalau ada oleh-olehnya, kadang seret senyumnya kalau tidak ada yang menyenangkan hatinya. Padahal sekali lagi kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Biwajhin taliqin. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sebuah kebaikan, ya, walaupun engkau sekedar bertemu dengan wajah saudaramu itu dengan wajah yang ceria. Iya. Apalagi seorang suami yang di luar sana telah melihat berbagai macam pemandangan yang luar biasa. Ya. Dia sudah membayangkan nanti pulang ketemu istri yang dia cintai akan mendapatkan senyum manisnya. Ya. Sehingga dia akan terhibur dengan apa yang ada di luar sana, akan terobati dengan apa yang di dalam rumah. Oleh karena itulah para pendengar sekalian, seorang suami atau istri ketika bertemu pertama kali adalah di samping tersenyum juga mengucapkan salam sebagai bentuk memuliakan kedua belah pihak. Ya, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang sangat tawadhu, sehingga beliau selalu menjaga kalimat thayyibah yang diucapkan ketika bertemu dengan keluarganya, yaitu mengucapkan salam, menyampaikan kalimat yang thayyibah, penghormatan yang mulia, yaitu mengucapkan salam. Ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau beliau masuk ke dalam rumah, ya, beliau selalu berusaha mengucapkan salam. Salam penghormatan. Ya. Mengucapkan salam berarti adalah mengucapkan penghormatan kepada orang yang ada di dalam rumah itu. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'idha dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih. Apabila salah seorang dari kalian bertemu dengan saudaranya, ucapkan salam kepadanya. Ya. Dalam hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Anas, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Rawahu Tirmidzi. Anas ibn Malik mendengarkan sebuah nasihat penting dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, apabila engkau masuk ke rumah keluargamu, fasalim, ucapkan salam, ya, yakun barokatan alaika wa ala ahli baitik, maka barokah akan engkau dapatkan untuk dirimu dan keluargamu. Ya, hadis Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Para pendengar sekalian, ini diantara yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah menjaga kondisi tetap baik, yakni dengan talaqatul wajah, menjaga wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum, ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk husnul mu'asyarah. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayap kehinaanmu kepada orang-orang mukmin. Karena dengan bersikap lemah lembut kepada keluarga, na'am, akan menjadikan sebab munculnya kasih sayang. Mereka akan mendekat ke kita. Tapi kalau kita bersikap kasar, ucapannya kaku hatinya, ya, kepada istri kaku penampilannya, tidak pernah memberikan apa? Untean senyum. Ya. Senyum kalau sedang mendapatkan sesuatu yang lain barangkali, yang dia inginkan, makan enak. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, dia apa namanya, sekedar kurang garam atau kurang masakannya, dia menampakkan kemarahan yang luar biasa, seolah-olah kehilangan sesuatu yang apa namanya, menjadikan menyengsarakan dirinya, sehingga dia bersikap kaku, kasar, tidak menerima kekurangan istrinya. Dan ini akan menjadikan sebab orang lari dari kita. Tapi kalau kita lembut, ya, menampakkan wajah yang ceria, maka akan mendatangkan sebab dekatnya mereka dengan kita. Kalau sudah dekat dengan kita, akan semakin mudah untuk kita bimbing. Walaupun tafaddan khalid al-qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap keras kaku hatinya, kasar keras kaku hatinya, lan faddu min halik, akan bubar, akan meninggalkan engkau wahai Nabi orang-orang yang ada di sekitarmu. Ini diantara husnul muasyarah terhadap keluarga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarganya seperti memanggil Aisyah. Beliau kadang memanggil ya Aish. Kenapa kata ulama? Kenapa dia memanggil ya Aish? Ini untuk memasukkan kalimat yang menggembirakan. Sampai kadang beliau memanggil ya Humaira. Humaira wanita yang putih dan pipinya kemerah-merahan. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang akan menimbulkan rasa asih kepada keluarga. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan yang membawa kalimat yang membawa kepada rasa cinta di antara keduanya. Maka dia panggil dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Ya Humaira, suatu saat beliau menawarkan kepada istrinya. Ketika ada serombongan orang sedang bermain. Ya, ini orang-orang Habasyah bermain tombak. Dan beliau menawarkan, ya Humaira, atuhibbina tandurin antanduri ilaihim. Hey Aisyah, ya Humaira, maukah engkau melihat para orang-orang Habasyah yang sedang bermain tombak itu? Mau tidak melihat? Maka Humaira mengatakan, naam, ya. Maka beliau pun melihat mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga para pendengar sekalian, jadi di antara husnul muasyarah pada bab kali ini adalah talaqatul wajah wa basyasyatihi, yakni selalu berwajah yang ceria, na'am, wajah yang ceria kepada keluarga. Nah, selanjutnya, di samping perkara ini juga perkara yang penting, tak lupa kita ingatkan, seorang suami juga punya kewajiban yang harus diberikan kepada keluarga. Apa itu? Mengajak mereka bersemangat beribadah. Mengajak keluarga, istri dan anak bersemangat menjalankan ibadah. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan sholat ini. Dan bersabarlah atas sholat itu. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuka. Wala aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Karena kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik bagi kita. Beliau berusaha membimbing keluarganya dengan mengajak keluarganya mengajak kepada sholat, entah sholat wajib atau sholat malam. Sehingga dalam hadis Muslim, beliau sholat di kamarnya Aisyah. Ya, sholat sunnah ya. Dan waktu itu kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana muqtaridah ala firasyih. Saya sholat, Nabi sholat dan aku berbaring di tempat tidurku. Fa'idha arada ayyutira ayqobani. Kalau Nabi sudah sholat malam dan tinggal sholat witir, ya, mau sholat witir, beliau ingatkan, dia bangunkan aku. Ya. Dan ini merupakan nasihat penting bagi seorang suami. Bagaimana mendidik, mengarahkan keluarga di samping dengan akhlak yang mulia, tayyib. Juga mengingatkan perkara yang penting dan ini sebagai kewajiban bagi seorang suami untuk mendidik mereka. Iya. Maka beliau mengingatkan kepada Aisyah untuk sholat malam, sholat witir. Oleh karena itu, kadang seorang istri juga mungkin lebih semangat dari suaminya ya. Suaminya mungkin sibuk, akhirnya sholat witirnya lupa. Atau mungkin kadang seorang suami hobi nonton apa namanya sepak bola. Start mulai jam 2, selesai 3:30. Nah, tanggung ini. Hanya begitu duduk di kursi langsung tidur. Nah, sholat witir tanggung. Nah, ini juga seorang istri hendaklah saling ta'awun. Mengingatkan kepada suaminya. Karena itu Nabi SAW mendoakan. Rahimallah. Semoga Allah merahmati. Rajulan seorang suami. Qama minal lail fasalla. Dia sholat malam. Dia bangun sholat malam. Wa aqada imra'atah. Dan dia bangunkan pula sang istri. Fasallat. Lalu dia sholat. Fa'in abad, kalau sang istri dibangunkan kok menolak. Lalu naboha fi wajihha alma, dicipretin di wajahnya dengan air. Ya, ini didoakan apa oleh Nabi? Dengan rahmah. Semoga Allah merahmati suami yang seperti ini. Sholat malam. Dia bangunkan istrinya sholat. Kalau tidak mau bangun, diambilkan air, dicipretin. Bukan pakai ember. Tidak sampai dikuyur ini. Dikuyur, Pak. Cipretin aja. Cipretin. Nah. Insya Allah kalau istri yang baik, dia akan senyum manis ya. Bukan malam balas ini. Oh. Apa ini? Saya kalau khair mas. Gitu ya. Ya. Didoakan. Rahimallah. Semoga Allah merahmati keluarga seperti ini. Warahimallahu imra'atan. Dan semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail. Dia berdiri sholat malam. Fasallat. Wa aqadat zawjaha. Dia sholat, bangun. Dan dia bangunkan pula sang suami. Fasallat. Lalu dia sholat suaminya. Bain aba, kalau suami itu menolak bangun, malah ngambil sarung, bantalnya, ditekuk lagi. Nabohat fi wajihi al-ma'a, dicipretkan di wajahnya itu air. Ya, ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, di isnadin Hasan. Inilah sebuah rumah tangga yang mendapatkan rahmah minallah, kasih sayang dari Allah, karena kedua belah pihak saling bangun, membangunkan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita termasuk di antara keluarga yang bisa mendapatkan rahmat Allah, yaitu keluarga yang selalu taqarrub dengan kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan-ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar. Tafadhal. Tayyib, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Telah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau istri menasehati suami? Pertanyaan ini dari 085-721-255 sekian. Silakan Ustaz. Iya. Bagaimana kalau istri, barakallahu fiik, istri menasehati suami dalam pengertian nasehati kebaikannya? Iya. Ustaz. Iya. Menasehati dalam kebaikan itu merupakan amalan yang tidak akan merugikan. Bahkan orang akan rugi dalam kerugian yang sangat besar. Kalau dia tidak berusaha menasehati orang lain dalam kebaikan. Dengan dalil, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti dalam kondisi rugi. Illa ladina amanu wa amilu sholihat. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Kecuali orang beriman, beramal soleh, sading nasihat menasehati dengan kebenaran dan sading menasehati dalam kesabaran. Sehingga karena itu menasehati itu bisa dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Seorang muslim menasehati saudaranya sesama muslim atau kaum muslimah, atau sebaliknya seorang istri menasehati suami. Maka hal seperti ini merupakan salah satu bentuk kebaikan, karena agama itu nasihat. Agama ini adalah mengandung nasihat. Sebagaimana hadis Muslim, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, lillah wa li kitabih wa li rasulihi wa li a'imatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, kitab, rasul, para pemimpin, dan seluruh kaum muslimin. Maka seorang suami ketika menasehati, istri menasehati suami dalam kebaikan, berarti dia sedang mengamalkan amalan yang utama. Ya, sehingga itu perkara yang baik. Cuman sudah disebutkan beberapa waktu yang lalu, nasihat yang baik akan semakin baik kalau disampaikan dengan cara yang baik. Nasihat yang baik disampaikan dengan cara yang baik juga harus mengetahui orang yang dinasehati dan cara menasehati. Ya, maka ini adalah suatu amalan yang utama. Dan tidak masalah seorang istri menasehati apa? Suami. Kalau suaminya salah. Apa mungkin suami salah? Mungkin apa tidak? Mungkin Ustaz, manusia. Kalau ada kemungkinan salah, maka tidak mengapa istri yang menasehati suami. Ya, karena manusia itu siapapun lah di antara kita, walaupun suami itu sangat kuat, sangat cerdas, sangat kaya, sangat hebat, tapi dia tetap manusia, mesti kadang punya kesalahan dan kekurangan. Maka dalam hal ini, istri yang baik justru menasehati saudara terdekatnya, apalagi adalah suaminya yang dia cintai. Al-mu'min, dan hadis Muslim, al-mu'min mir'atun li akhihi al-mu'min. Orang mu'min itu cermin. Bahasa Jawanya pengilon. Tahu pengilon ya? Iya, Ustaz. Nah, jadi kalau kita bercermin, kelihatan benar hidung kita. Yang namanya cermin tidak pernah mengatakan hidung kita tidak mancung, lalu akan muncul gambar mancung, benar. Dia jujur. Nah, sama, istri yang jujur seharusnya bisa bersikap jujur pula kepada suaminya. Jangan kesalahan malah ditutup-tutupi, tidak dinasehati, nanti malah jadi kejelekan. Ya, jadi jawabannya tidak mengapa, bahkan itu kebaikan, kalau itu ikhlas dan sesuai dengan ilmu cara memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaan yang kedua, seseorang jadi TKW, yaitu seorang wanita, suami nggak mengizinkan, tetapi dia tetap memaksa dan minta untuk pisah, untuk pisah, karena ingin banyak uang. Bagaimana istri yang seperti ini? Pertanyaan ini dari 085-727-738 sekian sekian sekian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang istri ingin jadi TKW. TKW, San. Keluar negeri nih, San. Nah, mau nyari duit. Iya. Berarti dia safar. Safar, San. Safar meninggalkan negaranya. Pakai mahram dah itu? Nggak ada biasanya, San. Tanpa mahram. Suaminya ditinggal ya? Kalau dia safar tanpa mahram, tanpa ada lelaki yang mahramnya yang menemaninya, berarti safarnya adalah safar yang asimah. Safar yang dilakukan adalah perjalanan yang mengandung dosa. Dan dia pergi mikul desa. Walaupun mungkin nanti pulangnya mikul apa? Mikul fulus ini. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Janganlah berkhulwat, menyepi orang lelaki, seorang wanita, kecuali ada mahramnya. Ya. Wala tusafiru al-mar'atu illa ma'azi mahramin. Dan jangan pula seorang wanita, ya, safar kecuali bersama mahramnya. Jadi yang betul mahram, bukan muhrim. Kalau di sering kita dengar muhrim ya. Iya, kebalik nih, Pak. Nah, kalau muhrim itu orang yang mau haji pakai pakaian ihram. Namanya muhrim. Jadi muhrim itu seorang berpakaian ihram. Kalau mahram orang yang ini yang dimaksud mahram itu tadi seperti suami bagi laki-laki, bagi perempuan ya, mahram namanya. Atau adiknya, kakaknya, bapaknya, namanya mahramnya. Faqala lahu Rasul. Ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat ajatan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar mau haji. Wa inni uqtutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza, tapi aku telah diwajibkan untuk berangkat perang ini dan ini. Jadi istrinya mau berangkat haji, sementara suaminya mau berangkat perang jihad fisabilillah. Ya. Tentu jihad pada kondisi seperti ini mungkin jihad yang fardu kifayah ya. Ya. Sebab kalau fardu ain wajib semuanya berangkat. Fardu kifayah pada kondisi ini berarti tidak semuanya wajib berangkat. Makanya laki-laki minta izin kepada Nabi, bagaimana ini, saya berangkat jihad atau menemani istri yang mau haji? Kata beliau, intolik fahujja ma'amro'atik, berangkat haji bersama istrimu. Ya, Nabi bukan menyuruh berangkat ke medan jihad, tapi Nabi menyuruh kepada laki-laki ini untuk pergi bersama istrinya, menemani safar sang istri ketika mau haji. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 1862. Imam Muslim 1341. Ya. Jadi, suami dalam hal ini hendaklah menasehati istri dengan penuh kasih sayang. Dan yang lebih penting, nasehati dengan ikhlas. Ya. Dengan diiringi keikhlasan. Jangan memandang duitnya nanti banyak. Mau dicegah eman-eman nanti pulang bawa uang. Tidak dicegah kata Nabi safar harus pakai mahram. Nah, di sini harus ikhlas. Penuh ketulusan. Memang ingin mengharap ridho Allah. Yang kedua, nasihati istri dengan kelemah lembutan. Karena Nabi mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya sikap lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, akan semakin indah. Sampaikan dengan bahasa yang lembut, bahasa yang kasih sayang, ya. Pahamkan tentang hukum tersebut, safar tanpa mahram bagi wanita itu tidak boleh. Kalau dia minta apa tadi? Minta visa nih, visa. Yang safar ya visa. Maksudnya visa apa ini? Visa cerai mungkin. Khulu berarti. Ya. Nah, sudah dia ngebet mau khulu, lebih cinta uang daripada keluarga. Nasihati. Nasihati. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha, istri mana saja yang minta kepada suaminya talaqan, minta tolak. Berarti khuluk namanya. Bi ghairi ma ba's, pada perkara yang di situ tidak boleh seorang minta cerai. Ya. Wa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Maka wanita diharamkan oleh Allah mendapatkan baunya jannah. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi. Wa hasanahu Tirmidzi, dan hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah. Sehingga barakallahu fikum, tidak sepantasnya bagi wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, wanita yang dia katanya sayang kepada suaminya dan keluarganya, hanya kemudian ingin mengejar kemewahan dunia, dia menerjang larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, merencang hukum pertama, hukum kedua, ini cukup membahayakan. Maka suami mencoba terus, jangan putus asa, dinasihati, dipahamkan. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada keluarga yang bertanya ini. Allahu a'lam.